sudah dewasa, tapi kok masih berpikir begitu tentang aku? Untuk apa kita jalin hubungan ini kalau harus ada kata membagi cinta? Ya kan, yang I'm not afraid to die.